Adik-adik, tolong ya, jangan bikin-bikin ribut, betul? Kasihan ya, mungkin itu temanmu, saudaramu, betul ya? Jangan, kalau kayak gitu nanti Anda jadi ingat zaman-zaman dulu ya. Jangan, tolong ya. Bisa kita lanjut apa mau berantem dulu? Hah? Yang di belakang aman? Oke, baik, kamu segera lagi. Semuanya telah berakhir. Some